بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبتي في الله رحمكم الله، نكمل في درس صحيح البخاري حديث yang ke-49. قال الإمام البخاري رحمه الله: أخبرنا قتيبة ابن سعيد. Man ya'rif Qutaybah? Marwan, arafta? Ibnu Qutaybah ibnu Sa'id ibnu Jamil ibn Tarif Al-Baghlani. Sahih? Qutaybah ibnu Sa'id ibnu Jamil ibn Tarif Abu Raja Al-Baghlani. Ya, marra bina fi hadithi rakam 28. Hadis rakam 28 sudah kita lewati. Ada hadis yang ke-28 dan yang lain. Qutaybah bin Sa'id ibn Jamil ibn Tarif Abu Raja Al-Baghlani. Thiqatun thabtun. Thiqah terpercaya, thabtun kokoh. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر. إسماعيل بن جعفر. يا مر بنا قريبا. belum jauh. kita lewati juga nama إسماعيل بن جعفر. حديث نمبر 33. نعم إسماعيل بن جعفر الأنصاري ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حميد. Humaid ibnu Abi Humaid. Humaid ibnu Abi Humaid Al-Basri. Thiqatun mudallisun. Thiqatun mudallisun. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Akhrajalahu al-jama'ah. Humaid bin Abi Humaid Al-Basri Thiqatun Mudallisun. An Anasin Anas Ibn Malik Al-Ansari Khadimu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam خدمه عشر سنين صحابي جليل Ya. Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah SAW yang membantu Nabi selama 10 tahun di Madinah, sahabiyun jalil, wa huwa min mada min al-muktirin fil hadith, termasuk para sahabat yang apa, banyak meriwayatkan hadith. Apa nazamnya? Wal muktiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anasun wal bahru kal khudri wa Jabirun wa zaujatin nabi wa zaujatun nabi. Ya. Baik, jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu min al-muktirin fi riwayatil athar, termasuk al-muktirun yang banyak meriwayatkan hadis. Naam. Baik, di sini mungkin timbul pertanyaan bagi yang belajar mustalah. Humaid bin Abi Humaid disebutkan mudallis. Rawa bimada? Bisighatin tahtamilu sama', yaitu an, ya, meriwayatkan dengan sighah yang tahtamil sama', mungkin mendengar langsung, mungkin tidak, yaitu dengan an, ya, Humaid dari Anas. Nah, dari Anas ini mendengar langsung atau tidak, padahal dia seorang mudallis. Apa yang mesti kita lakukan? Pertama kita lihat dulu mudallis ini. Nah, Ibrahim, apa yang kita lakukan? Darastan tadlis qabla qalil fi durusina. Apa yang kita lakukan pertama? Dia mudallis. Nah, martabahnya. Baik, lazim an na'rif fi ayyi martabatin huwa. Ya. Langkah pertama setelah kita tahu dia mudallis, maka kita harus mengetahui mudallis tingkat berapa. Mudallis bertingkat-tingkat, ya. Ada mudallis fi martabatil ula, ada mudallis fi martabah tsaniyah, ada mudallis fi martabah tsalitsah sampai rabi'ah wa khamisah. Ya, maratib mudallisin. Nah, nanti yang belajar mustalah akan tahu maratib al-mudallisin. Nah, yang paling penting di sini dia martabah berapa. Dan terutama untuk martabah salisah dan seterusnya. Martabah salisah dan seterusnya, ini dia harus meriwayatkan dengan tasrih bisama'. Kalau dia meriwayatkan dengan an, maka enggak diterima. Kalau meriwayatkan dengan haddatsana fulan, diterima. Atau meriwayatkan dengan akhbarana fulan, ini berarti jelas mendengar langsung. Akhbarana, haddatsana, akhbarani, haddatsani, sami'tu. Ini mendengar langsung, berarti bisa diterima. Tapi kalau an, tidak bisa diterima, padahal dia pada tingkat yang ketiga. Ya. Kalau tingkat 1, 2 dimaafkan. Mudallis tingkat 1, tingkat 2 dimaafkan. Walaupun pakai an bisa diterima. Tapi mudallis tingkat 3 dan seterusnya harus haddatsana fulan. Nah, Humaid Ibn Abi Humaid menurut Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, dia fil martabati tsalitsah. Humaid bin Abi Humaid di martabah salisah menurut Ibn Hajar dalam kitab Ta'rif Ahli Taqdis. Ta'rif Ahli Taqdis menyebutkan beliau di martabah salisah, mudallis tingkat ketiga. Berarti mestinya dia dengan sighatu at-tasrih bisama', ya, kalau an enggak bisa diterima. Nah, Nah, pertanyaannya, kenapa Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sanad ini? Haddatsana Ismail bin Ja'far an Humaidin an Anasin. An Humaidin an Anas. Nah, Humaid mengatakan dari Anas, padahal dia mudallis. Kalau bukan mudallis enggak ada masalah, tapi dia mudallis enggak diterima. Nah, tadi pertanyaannya apa? Kenapa Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanad ini? Nah, ini yang perlu kita ketahui secara garis besar. Semua riwayat-riwayat dari mudallisin yang ada dalam sahihain, yang pada tingkat martabah tsalitsah misalnya, walaupun dengan an, semuanya kita harus berhusnudzan kepada Al-Bukhari dan Muslim. Di sana mesti ada penguat-penguat. Ya, nanti antum belajar dalam kitab Mustalah, di antaranya dalam pelajaran Jarh wa Ta'dil disebutkan. Jadi kita percaya dengan Bukhari dan Muslim, mereka akan memiliki alasan yang kuat, ya, sehingga kita ikut kepada mereka. Mereka ulama dalam bidang ini dan telah memilih yang sahih. Tapi kalau ada dalam Sunan Abi Dawud misalnya, kita katakan ada sanadun dhaif. Dimana? Fihi mudallis wa qad rawa bil an anah. Ada rawi yang mudallis dan meriwayatkan dengan an. Kita dapat yang seperti ini dalam Sunan At-Tirmidzi. Kita katakan hadza sanadun dhaif. Ya. Karena fihi mudallis wa qad rawa bil an anah. Begitu pula kita baca dalam Adab Al-Mufrad karya Bukhari juga. Tapi kitab Al-Adab Al-Mufrad kita katakan hadza sanadun dhaif. Karena fihi mudallis wa qad rawa bil an anah. Loh, kenapa? Kan pengarangnya Bukhari. Iya. Karena dalam kitab Al-Adabul Mufrad Al-Bukhari tidak mensyaratkan hadisnya sahih. Ya. Tapi kalau dalam sahih Al-Bukhari atau sahih Muslim, sanad seperti ini kita husnudzan, ini sanad sahih. Insyaallah ada pendukung-pendukung yang lain yang kita belum tahu, kalau kita gali kita akan tahu. Insyaallah. Ya. Jadi itu kata para ulama, semua riwayat dari al-mudallisin ya, semacam ini dalam Sahih Bukhari atau Muslim kita berhusnudzan dan kita tidak meragukan kesahihan sanadnya. Baik. Contoh ini, sanad ini. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan bahwa dalam riwayat kitab Al-Bukhari dari perawi al-asili, ya, dari perawi sahih al-Bukhari yaitu al-asili, kita sempat mengatakan bahwa kitab sahih al-Bukhari diriwayatkan oleh beberapa perawi yang masyhur dari tulab al-Bukhari, misalnya apa, al-Farabri atau al-Kushmaihani. Nah, ini juga ada riwayat al-asili. Riwayat apa? Al-Asili. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dengan riwayat Al-Asili disebutkan sanadnya dengan sirah tahdif. Di kitab itu disebutkan An Humaidin haddatsana Anasun, dengan sirah haddatsana Anasun. Ya, jadi indal asili haddatsana Anasun. Ya. Dalam riwayat sahih Al-Bukhari melalui periwayat Al-Asili dengan haddatsana Anasun. Fa aminna min tadlisi Humaid, kata Al-Hafidz, fa aminna min tadlisi Humaid. Kalau begitu kita sudah aman dari tadlisnya Humaid. Kalau begitu jelas riwayat ini riwayat yang sahih. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa Al-Bukhari betul-betul memilih sanad-sanad itu, ya, menguatkan kita harus husnudzan kepada Al-Bukhari bahwa beliau betul-betul memilih, sehingga nyata di sini bahwa sanad itu tidak ada tadlisnya humaid. Beliau telah mengatakan dengan jelas bahwa Anas menyampaikan langsung kepada beliau rahimahullah. Naam. Baik, selanjutnya Anas bin qala akhbarani Ubadah ibn Shamit. Ubadah ibn Shamit, sahabiyun jalil. Ubadah ibn Shamit al-Khazraji al-Badri. Al-Khazraji al-Badri. Dari kabilah Khazraj dan mengikuti perang Badr. Al-Khazraji al-Badri. Ya. Ikut perang Badr. Radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yukhbiru bi lailatil qadri. Kharaja, keluar, yukhbiru, mengabarkan, bi lailatil qadri, tentang lailatul qadri. Fatalaha rajulani minal muslimin. Maka talaha, ya, di ma'ani ba'dul kalimat artinya tanaza' wa takhasam, saling bertikai, berselisih. Rajulani, dua orang lelaki, minal muslimin, dari muslimin. Faqala, maka Nabi mengatakan, inni kharajtu li ukhbirakum bi lailatul qadri. Sesungguhnya aku keluar untuk mengabarkan kepada kalian bi lailatul qadri, tentang lailatul qadri. Wa innahu talaha fulanun wa fulan. Dan sungguh talaha, telah bertikai, telah berselisih, fulan dan fulan. Farufi'at, maka diangkatlah, yakni pengetahuan tentang kapan Lailatul Qadar itu, dicabut pengetahuan tentang kapan terjadinya Lailatul Qadri. Wa asa an yakuna khairan lakum. Mudah-mudahan itu menjadi baik buat kalian. Wa asa an yakuna khairan lakum. Mudah-mudahan itu menjadi baik buat kalian. Iltamisuha fis sab'i wat tis'i wal khamsi. Iltamisuha, carilah Lailatul Qadar, fis sab'i, pada malam ke-7, yakni 27, wat tis'i, dan 9, yakni wallahu alam maksudnya 29, ya, wal khamsi, dan 5, yakni 25. Artinya malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadhan. Nah. Baik. Ikhwani fi din rahimakumullah. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ingin mengabarkan tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadri. Malam Lailatul Qadri. Jadi ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui kapan terjadi malam Lailatul Qadri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ingin mengabarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ternyata ada dua orang yang sedang bertikai, berselisih. Sehingga karenanya pengetahuan tentang Lailatul Qadri dicabut, diangkat, sehingga tidak diketahui lagi kapan terjadi Lailatul Qadri secara pasti pada malam keberapa. Maka Nabi SAW mengatakan, asa an yakuna khairan lakum, mudah-mudahan itu menjadi baiknya buat kalian. InsyaAllah ada hikmahnya dicabutnya pengetahuan itu dari kaum muslimin. Maka Nabi kemudian menganjurkan untuk mencari Lailatul Qadar pada malam-malam tersebut. Ya, sehingga di sini berarti secara pasti tidak diketahui, tapi ada apa, perkiraan, ya, ada perkiraan, dan lebih khusus lagi di bulan Ramadan, lebih khusus lagi di 10 terakhir dari bulan Ramadan, ya, lebih lagi pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Apa kaitan hadis ini dengan pembahasan kita? Wallahu a'lam, tampaknya di sini ya terkait dengan asar daripada perbuatan tanazu' wa takhasum. Ya, Nabi SAW keluar dalam keadaan dua sahabat sedang yatanaza'ani, yatakhasamani, sedang bertikai, berselisih. Kemudian ada pengaruhnya atau tidak? Ternyata pengaruhnya besar, yaitu al-ilm bilailatul qadar rufi', pengetahuan tentang Lailatul Qadar diangkat. Disebabkan itu, ya, disebabkan hal tersebut. Jadi kalau begitu, takhasum, tanazuk punya pengaruh, dan terkadang pengaruh itu besar. Padahal tentunya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, berselisih ketika itu tidak sampai pada tingkatan-tingkatan seperti yang dilakukan orang-orang, misalnya orang-orang yang ahlul bid'ah atau orang-orang fasik yang jauh dari agama. Nah, kaitannya dengan bab apa, bantahan terhadap murji'ah. Bantahan terhadap murji'ah. Hadis yang sebelumnya Abu Wa'il bertanya tentang murji'ah, yang keyakinan murji'ah bahwa dosa tidak berpengaruh kepada iman. Murji'ah berkeyakinan dosa tidak berpengaruh kepada iman. Nah, kemudian dijawab oleh Abu Wa'il bahwa dalam hadis Nabi disebutkan kefasikan, sibabul muslim fusuk, mencela adalah kefasikan, membunuh adalah kekafiran. Ya, membantah murji'ah. Nah, hadis berikutnya ini juga bantahan yang sangat jelas bagi murji'ah. Jangankan maksiat seperti sibab atau kital, hanya tanazuh, takhasum, berselisih, bertikai, membuat pengaruh besar, yaitu hilangnya pengetahuan tentang ma'rifatu Lailatul Qadri. Bagaimana dikatakan maksiat tidak berpengaruh kepada iman? Nah, jadi tampaknya dari situlah Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam bab ini. Itu kaitannya, ya. Makanya bab kita adalah bahwa seorang mukmin itu sangat khawatir amalnya gugur sementara dia la yashur, tidak merasa. Siapa menyangka disebabkan perselisihan dua orang ma'rifatu Lailatul Qadri terangkat? Siapa yang mengira, ya kan? La yashur. Ternyata itu sebab diangkatnya pengetahuan tentang Lailatul Qadar. Maka begitulah sifat seorang mukmin, seperti kata Al-Bukhari rahimahullah dalam bab ini, bahwa seorang mukmin khauf, ya khaf, takut min an yahbata amaluhu wa huwa la yashur. ya, takut dan khawatir amalnya itu gugur, amalnya batal, dalam kondisi dia mungkin tidak merasa kalau amalnya itu batal. Ya. Jangan seperti orang-orang murjiah yang merasa sempurna imannya walaupun berbuat banyak kesalahan dan banyak penyimpangan. Wallahu a'lam, naktafi bihadza. Karena hadis yang berikutnya ya panjang ya, hadis Jibril. Insyaallah kita baca pada kesempatan berikutnya.